Maaf ya. supaya dia tenang. Coba bayangkan kalau dibuat tiap hari siang, tak ada teman, susah istirahatnya. Cari. Teman juga dibutuh ibadah. Kapan ketemu matahari ini? Kapan ketemu tadi? Kapan ketemu siang? Kapan ketemu malam? Masya Allah, kalau tiap hari, seminggu aja, siang terus tidak ada malam ini. Bahasanya susah istirahat. Jadi siang kita dibuat nyaman, malam dibuatnya naik. Masya Allah, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Karena itu kalau dengan semua nikmat ini belum juga sempat kita untuk ibadah kepada Allah, maka dia menghentikan kebutuhan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau kalian juga dengan keterangan ini, dengan keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran ini, ayo kita akan datangkan bukti yang lain. Berikan alasan kepada Allah, berikan alasan. Adakah yang punya alasan dalam keadaan kita ada? Atau apa yang tidak jadi pada alasan yang bisakah kita menandingi informasi yang ada dalam Al-Quran? Ayo datang dengan kawasan satu ayat, satu surah yang tidak ada. Kalau tak mampu kita membuat alasan yang baik, setidaknya tukar ayat 24 ini hati-hati orang yang tidak pernah punya waktu untuk dibaca, maka tempatnya harus disediakan spesial ya. Satu nafas jadi tidak sulit. Yang Allah sudah sediakan neraka. Yang langsung nafas yang apa yang tidak suka ya, tidak pernah punya waktu untuk dibaca, tidak punya waktu sholat, tidak punya waktu baca Quran, itu langsung bahan bakarnya neraka itu. Waktu bukan dari waktu jam. Hati-hati, itu sudah disediakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang menyepelekan ibadah, ya, sejadah kita berusaha-usaha karena hidup di dunia, atau nanti aja orang seperti itu, kalau saya tanya lagi, itu langsung bahan-bahannya bahan-bahannya. Karena itu, kalau kita hindarkan semua ini, Masya Allah, ya Allah saya berkobat kepada Mio Allah hari ini berkali-kali yang tidak jadi ini saya yang Allah, apa kita menarik dari itu semua, maka Masya Allah maka kita baik, ayat 25 Wabashir Jadilah Muhammad berikan kepada dunia pada orang-orang yang yakin dengan berita yang disampaikan tadi. Lalu dengan keyakinan dia praktekkan, karena iman itu pun praktek. Iman itu pun praktek. Kalau bapak katakan saya cinta dengan istri, ibu katakan saya cinta dengan bapak, buktinya apa? Saya cinta dengan anak-anak, buktinya apa? Karena itu semua kata iman dalam Al-Quran itu umumnya langsung disampaikan dengan amal soleh. Walau penyembahan juga ada lagi. Jilat darinya, kata dua, hari itu sebabkan untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Langsung buktikan dalam ibadah, teman-teman. Iman dengan iman itu, dia tidak akan menjadi baik. Tidak akan membuat apa-apa yang berpentingan yang baik. Karena itu ketika muncul ayat yang kedua, ketiga, ini kan kasih dari ayat itu. Dari kali kita ulama yang lain, kemudian dia. Tapi siapa mengatakan itu? Adalah tidak dipimpin dan jalan lain. Setelah dia iman kepada Allah, dia buktikan. Wajibnya salatnya tidak mengalami insyaallah. Wallahu a'lam. Yusufu ada harta dia dipakai insyaallah. Walladzina yu'minuna bima'a kita ketika kita dia 23 dan 24. Baca Qur'annya nanti. Kalau sesuatu yang kita lakukan kita bertobat kita mengajak kepada salat. Maka wasyid ladina aman wa amil salih. Tidak cukup dengan iman saja. Tidak cukup. Harus amil salih. Buktikan iman lewat ibadah amal soleh yang bisa kita buat. Iman yang beramal soleh katakan yang baik-baik. Maka ya. Yang bilang di bawah yang terakhir, paling banyak apa kau jadi? Yang yang ibadah kata orang dan hati akan berhenti. Maka kalau kita berkata yang baik katakan dia bisa dia itu. Ya. Ini pertanyaan dia lebih baik daripada berkata yang tidak. Tapi kalau kita bisa berkata yang baik itu lebih bagus. Lebih bagus. Insyaallah. Jadi kalau kita mengalami semuanya ini Allah sudah siapkan kebaikan. Masya Allah, tempat kita surga yang luar biasa. Sampai-sampai dalam surga ini Allah tidak mengukur dengan kedudukan harta benda seseorang. Jangan anda duga bahwa harta yang melimpah bisa boleh masuk surga. Tidak. Kalau terjadi ibadah saja, begitu rohnya naik, nafasnya dicabut oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun saliran 185 yang tidak jadi ibadah, yang jadi ibadah naik ke ibadah. Naik ke ibadah. Masya Allah. Ketika naik itu, sekarang ada kedudukan mandi, tidak ada makhluk dan anda melimpah punya kedudukan ini hanya ibadah sudah selesai dengan jasa dikemulikan naik menjadi ibadah saja. Karena itu Allah tidak memberikan ukuran kecuali amal soleh dan tidak amal soleh. Ada orang-orang yang tidak mampu saat di dunia, masya Allah, tapi ibadahnya lain. Ibadahnya lain. Mungkin kamu tiba-tiba di jalan ketemu ayam, kamu sudah melihat bisa melihat. Masya Allah, satu waktu pengen melihat begitu sholat, kedua, tiga masuk surga. Tepatnya di taman surga, Quran surah 51. Masya Allah, ayat 15 dari ayat 23. Jadi tafsir di ayat 25 Al-Baqarah itu tafsirnya di Quran surah 51 ayat 15 dari ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang yang bertakwa yang tinggal di taman surga. Taman surga. Tadi bagaimana keindahan taman surga? Al-ladzina ba'athahum rabbuhum, apapun yang diinginkan langsung Allah yang kasih. Jadi ada orang yang tinggal di surga, kalau dia ingin makan, ingin minum, itu dilayani oleh Tuhan surga. Namanya wildanul mukhalladun. Kita baca di Allah-nya itu. Di abwaabil wa'adzi fawaka'atin min na'im. Ingin minum, kalau datang wildanul mukhalladun. Kalau ibu pakai tangga, kalau bapak itu tidak ada di surga. Keindahannya tak terlukiskan. Ada Allah akbar dan wujud sanya atau asapar anakan di masyarakat. Tidak pernah melihatkan, tidak pernah mendengar orang mengingat. Dan dipikirkan sekarang seperti itu. Indahnya luar biasa. Kelasnya terbuat dari mutiara dan berkilauan, kita pikir oleh emas. Luar biasa, Masya Allah. Itu surga luar biasa. Surga yang tadi dikutnya, itu Allah langsung gitu ya. Bapak-bapak, pun saya pun, saya bisa kami isi. Tidak ada yang bisa kita serupakan langsung. Kalau makan, mau minum segalanya, hadiri dan apa muka-muka. Langsung kau tanya kasih. Inilah bukan kebobjadat ke Rasulullah. Amalannya pasal dunia itu luar biasa. Nah, keadaan itu dikasih kepada Allah 25. Kullama radin kubin hadin ma'abatun ta'ala. Ketika diberikan kepada Allah, apa yang dia inginkan? Ya, Masya Allah. Ada tadi rupin kalim katul. Wabukumihi mutasyariah. Ketika meninggal dunia, ada surga itu. Tapi dia lagi di ayam yang sudah tak ada asal itu. Ting, sudah. Ini kok sama kayak itu. Wabukumihi mutasyariah. Diberikan masih sama. Terutama kami. Kami itu suci. Bukan biasa. Mau tidak? Jangan mau saja. Siapa ibadahnya? Siapa? Dan perumpamaan yang Allah buat, itu tidak ada yang bisa menyerupai. Walaupun cuma seekor nyamuk, itu tidak bisa diserupakan. Indah luar biasa. Itulah ayat 26 yang tadi dikasihkan. Pilihannya, mau jadi orang tahu, mau jadi orang positif. Karena itu nanti di ujung ayat 26, ada pilihan. Ada pilihan. Ada orang yang abai dengan itu, maka tak sempat pilihan. Jogel itu diingat yang wajah ini dikatakan, tapi tidak sedikit yang mereka mengalami kemudian bertobat, perbaiki hidupnya, pelan-pelan berubah, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan. Tapi ada tidak sedikit di antara yang sangat pasif juga. Siapa orang pasif? Bahkan yang akan dikatakan Al-Quran ayat 27, 28 dan seterusnya. Catatan kedua, saya bersyukur, alhamdulillah, di antara tema dan alhamdulillah, masya Allah, banyak sekali yang sudah hafal ya Allah. Saya berpahamin. Tapi dalam segi sholat, kalau imam sholat itu, tidak harus semua mengingatkan. Nanti imam sholat itu. Ya? Karena satu suara tidak jelas kedengaran, yang bukan itu jadi tegar bacaannya. Jadi tegar bacaannya. Karena itu tadi yang jawab ini pun dibaca jawab ini tadi. Ya? Nah, karena itu, kalau untuk ke depan, bisa imam ada beribu, yang paling dekat. Yang paling dekatnya. Jika di belakang imam kita ada dekat lagi, maka tadi paling dekatnya. Alhamdulillah. Kalau yang dekat misalnya, kalau bapak kan masih banyak. Yang imam kan masih banyak. Nanti kalau imam sudah baca Biasa itu, para penghafal orang itu biasa. Ya. Biasa, jadi kalau sudah lewat hafalan dan sebagainya, itu apa yang saya tentukan. Ditentukan. Itu demikian dia. Nanti ada macam-macam. Alhamdulillah, bacaannya baik. Ya, dan insya Allah juga, Allah menjadikan kebaikan kepada kita semua. Penting lagi, kan ibadah makin akan sewa. Baik. Jadi kita hari ini, kita akan bahas pembahasan yang khusus. Karena sudah dekat ke Ramadan. Ya. Dan insya Allah, seperti saya sampaikan di berbagai tempat, tahun ini berita baiknya bagi kita. Ramadhan insya Allah hampir tidak ada kemungkinan kesulitan. Bukan kemungkinan kesulitan, ada kemungkinan. Karena baik melalui pendekatan Qur'an ataupun hisab, itu hampir hasilnya akan sama. Akan sama. Ya. Karena ijtima'nya, prosesnya akhir bulan, yang bertemu matahari bulan dengan bumi di satu dari 10 siklus, itu terjadi di hari Selasa malam Rabu. Jam 21 kalau 21 sebelum mau itu bangun mungkin bangun syarikat kan? Bahkan bangun syarikat karena terjadi setelah mati otomatis selama hilal itu akan terlihat di bawah pokok, jadi saat matahari sudah terbenam itu kan hilal sudah akan nampak karena bulan itu sudah terlihat hilal itu kan awal pertama mulia jadi yang mulia juga tidak akan terlihat yang kita pun akan menetapkan masih di bawah pokok masih di bawah pokok. Karena itulah mengeluarkan kontrak hari Rabu tanggal 17 Juli itu akan digenapkan di hari Syawal menjadi 20 dan semua keadaan mungkin lagi di malam Kamis tidak akan diselesaikan di otomatis Kamisnya pasti akan ditetapkan sebagai satu Ramadhan 1436 Hijrah bertepatan dengan 18 Juli 2015. Jadi kalau yang itu proyek, itu bisa dari pemerintah atau informasi yang lain, NU, Muhammadiyah, Kasir, dan sebagainya, itu insya Allah sangat tidak mungkin berbeda. Akan sama dari Hamasnya. Kecuali kalau ada yang aneh-aneh, bisa di Asmada, ada yang terpelabuhan Rabu, dia ketinggian Umbah, misalnya, habis itu menetapkan, itu biasanya akan kacau waktu ini. Kalau ada yang Hasan, hari Rabu, itu yang aneh, yang selatan di Jumat, itu bahaya. Ya. InsyaAllah itu sama. Dan Idul Fitrinya pun insyaAllah sama. InsyaAllah sama. Satu Syawal 1436 Hijrah bertepatan dengan 17 Juli 2015 Masehi dengan Jumat. Hari Jumat. Karena ijtima' yang terjadi hari Kamis jam 3 sore kurang lebih. Sebelum waktu. Berita baiknya saat jam 3 sore itu kan matahari terus menjelang ke barat ya. Tenggelam. Saat menjelang, bulannya kan naik. Saat tenggelam matahari di Makkah, bulannya naik kelihatan, masya Allah tingginya sudah 3 derajat. Berita baiknya pemerintah memantau ketinggian minimal dengan tingkat normal yang 2 derajat, 2 derajat. Ya. Jadi insya Allah akan ketemu baik kisah atau kisah ya. Kisah itu tidak ada masalah. Mau satu, mau dua, yang mungkin tidak ada masalah, yang mungkin ada baru. Tapi karena pemerintah memantau minimal 2 derajat, akan ketemu begitu. Jadi insya Allah jumlahnya itu. Ya. Itu relatif lebih menang mereka yang baru ya. Karena itu sudah semakin dekat untuk puasa, saya malam ini memutuskan kita akan belajar di kitab Al-Quran langsung dari kitab yang kita baca. Jadi saya kira tidak banyak membahas ini karena punya sangat hafal. Imam Al-Bukhari punya buku khusus satu yang dinamakan kitab Muslim. Buku khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait dengan puasa. Kemudian ada waktu yang cukup untuk kita bahas. Jadi itu malam ini kita akan bacakan keterangan Imam Al-Bukhari satu untuk nama sahabat dalam mengenai ibadah Ramadan. Silakan disiapkan catatan kebun musafir Ramadan ini. Saya nanti akan berikan keterangan apa yang di dalam kitab yang menjadi tidak ada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kitabnya kita musyriq ya. Nanti boleh fotokopi kalau mau. Karena ini kita pasti itu sangat jarang. Saya pun fotokopi dari buku. Saya pun fotokopi itu enggak ada susah kita pasti. Kita usia buku ini ditulis khusus untuk membahas tentang puasa siang. Kita baca mukadimahnya dulu. As-sawmu wa siyamu fil lughati al-islam. As-sawmu wa siyam kata Imam Al-Mu'az. Kalau anda mendengar kalimat as-sawm, kadang-kadang orang mengatakan sawm, sawm Ramadan. Atau as-siyam, as-siyam siyam Ramadan. Keduanya secara bahasa kata Imam Al-Mu'az ini lughati memiliki makna yang sama, al-islam. Maknanya sama, islam, menang. Jadi secara bahasa, kata asal, dengan asalnya, iya, sekarang ini yang begini, ironi kuasa. Perhatikan jadi. Kata Imam Al-Bukhari, as-sawm wa siyam. Kata as-sawm dengan kata as-siyam secara bahasa itu maknanya sama cara bahasa. Apa itu? al-insan, kata dia. Artinya mana? Mana? Jadi mau menahan apa aja secara bahasa itu insaf namanya. Mau menahan makan, mau menahan minum, menahan gak bicara sehari itu insaf namanya. Karena itu kalau mendengar istilah insaf harus sama dengan siap, som. Bapak ibu sekalian, saya mau cek dulu sebentar. Tapi prakteknya, para ulama di semua kita bisa, semua kita bisa. Baik yang sifatnya tipis ataupun yang tebal dan panjang keterangan kita. Asal wajib buat sosial dan insan. Saum dan siam itu punya nama lain namanya insan. Namanya insan. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, kalau puasa itu mulainya kapan? Puasa mulainya kapan? Kalau kita puasa, di awal ini kapan tahun ini? Tapi pada tandanya tahun ada apa? Ada, tandanya? Ada. Kalau ada sebelumnya, jam 4:35, insafnya berapa? 45. 42? 43 atau 42? Di sementara 4 ada yang memahami, kalau insafnya yang 4:35, maaf, kalau adanya pajak yang 4:35, maka adanya di atasnya apa? Insafnya biasanya 10 menit sebelumnya, 4:25. Sementara 4. Jadi kalau ada subuhnya yang 4:35, maka akan tertulis biasanya, ada yang diangkat tertulis ya, ada yang informasi imsak 10 menit sebelum ada imsak 4:25. Nah ini, mohon maaf, pandangan yang biru. Karena imsak itu sama dengan sholat. Saat kita berpuasa, saat kita mulai puasa, tandanya saat ada, saat ada. Di situ kita mulai puasa ini. Kalau sebelum ada, maka boleh puasa belum, masih boleh makan, boleh minum dan sebagainya. Jadi kalau sudah imsak, masih boleh makan? Boleh kan? Masih boleh minum? Kalau itu makan, boleh. Kalau sudah imsak, dia tak boleh makan, tak boleh minum. Karena imsak itu yang namanya puasa, nama lain dari puasa itu imsak. Jadi kalau sudah imsak, tak boleh makan, tak boleh minum. Tanda imsak, kapan imsak itu tandanya saat ada subuh. Tadi kan, kata ini agak unik di beberapa tempat. Saya memang di Banten. Kalau sudah insaf boleh makan, tidak pak, tapi minum masih boleh. Kalau sudah insaf, kalau makan tidak boleh minum. Yang sebelum insaf itu, yang sebelum menyebut itu bukan insaf namanya. Yuk kita baca riwayatnya. Orang-orang menyebutnya tandingi, tandingi. Peringatan lampu kuning. Jadi kisahnya di awal-awal masa puasa, insyaallah malam semangat, sahurnya semangat ya. Dalam apa? Tiba-tiba mendengar adzan pada kabin. Saking nikmatnya makan, tiba-tiba minum ya. Mendengar adzan, bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget dikeluarkan semuanya. Dianugerahkan pada Rasulullah peristiwa itu. Saat dianugerahkan, Nabi memberikan dua perintah. Satu, meminta Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk adzan sebelum bilang. Karena dulu keterbatasan keluarga, sarananya terbatas, maka Abdullah bin Abi Umi Maktum sebelum bilang adzan diminta adzan. Diminta adzan. Kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum itu sudah ada, itu peringatan waktu imsak akan segera tiba. Makanya karena ini pun tadi menulis suami ini, peringatan-peringatan bagi orang yang puasa sebentar lagi imsak, sebentar lagi mesti harus tahan. Makanya cepat. Jelas ini. Nah, kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum sudah ada, maka Abdullah bin Maktum membacakan kurang lebih 50 ayat Quran. Dibacakan oleh dia. Selesai beliau baca, baru tidak ada. Karena itu orang kalau sudah mendengar Abdullah bin Abi Umi Maktum ada, atau Abdullah bin Maktum misalnya membacakan 50 ayat Quran, maka yang belum sempat sahur, mereka akan segera sahur. Saya katakan yang belum sempat sahur, karena wibah makan wibah para sahabat itu adalah yang sahur. Itu sampai-sampai menjelang sahur. Sampai-sampai menjelang sahur. Wajar dan orang-orang, pertamanya Allah, orang-orang, tak bisa, insyaAllah. orang-orang yang ahli surga itu, ahli surga besar yang ingat, masya Allah, amalannya luar biasa, dekat sekali surganya, tingkat paling tinggi bisa melihat Allah karena melihat hijab. Al-Qiyamah 22 sampai 23, ujubu yawman ibn al-Qiyamah, ada orang-orang yang wajah, asli, wajah, ila rabbi al-Qiyamah, di akhirat nanti bisa langsung lihat Allah, dia gak mengalami, dia akan langsung Allah, tersebut. Sudah dapat jaminan seperti itu pun, karena dia masih masya Allah. Tarawihnya itu dilakukan sampai menjelang fajar, sampai menjelang fajar. Tapi Nabi mengatakan, silakan kalian sholat, kalau khawatir akan datang saja, lalu tapi dia sholatkan. Itu tanda dari mereka mungkin semangat yang luar biasa. Bacaannya panjang, rakaatnya khusyuk luar biasa. Kita bukan sahabat, bukan ahli surga, amalan berantakan, bisa mengejarkan, surga belum ada jaminan. Kadang-kadang tarawih itu ingin yang paling sedikit, bacaannya berantakan, kering kebetulan. Cita-cita masuk surga bersama Nabi. Ini sahabat. Jadi jelas ya, kalau sekarang adanya 435, insya Allah ya? 435. Masih boleh makan? Iya. Oh, bisa. Jadi 425 itu masih cukup ya? Nanti satu piring, nambah sedikit, dengan jus kalbu, berarti masih cukup. Baik, kita teruskan dulu. Yang tidak ada di kitab, somong itu terdapat satu kali saja di Quran. Satu lalu. Kata Rasul, bentuknya tidak pakai alif lam. Itu terdapat di Quran satu kali saja, di satu tempat. Di Quran 119 Maryam ayat 26. Quran 119 Maryam ayat 26. Sedangkan lafaz siam itu diulang di Quran atau terulang di Quran sebanyak 9 kali. Sebanyak 9 kali. Ini yang mau saya sampaikan, di kitab ini tidak dituliskan. Perhatikan. Bila kita temukan kata saum dengan syia secara istilah dalam pengertian istilah syariah, bukan secara bahasa ya, pengertian istilah syariah, nah biasanya para ulama membuat batasan dalam menulis kitab itu, mereka akan tuliskan berdasar bahasa, berdasar istilah. Karena kalau bahasa maknanya umum, tapi kalau istilah nanti tidak ada spesifikasi, apakah kita memahami berdasarkan istilah fikih, istilah hadis, ya, kata istilah yang lain itu berbeda. Karena itu hati-hati kalau berbicara tentang hukum, masalah istilah tertentu, itu penafsirannya lewat mana? Salah satu ini. Hati-hati, karena itu seorang ahli tafsir memberikan istilah pada fikih itu satu itu. Walaupun hafal Quran bisa menafsirkan, tapi tidak pernah mengetahui kaidah-kaidah fikih, tidak mendalami kaidah fikih itu satu itu menafsirkan. Satu itu. Hijau itu tidak wajib hukum. Yang wajib itu pakai hukum Quran. Tapi perempuan yang sikit tidak wajib, yang wajib pakaian terhormat. Ukurannya apa, Pak? Di Bali itu pakaian yang ingin sudah terhormat. Di Papua pakai kotek aku terhormat. Tapi orang yang bicara tidak mau pakai kotek yang terhormat. Karena itu walaupun hafal Quran, tahu di dalam ayatnya, tapi kalau tidak belajar sedikit, maksudnya tidak terjalan di sini, itu sendiri. Karena itu diistilahkan oleh para ulama, ini istilah sendiri. Ini istilah tafsir, ini istilah hadis. Jangan dicampurkan sepanjang tidak ada hubungannya. Kemudian disebutkanlah wafis syari. Sedangkan dalam istilah syariat, istilah agama. Kalau disebutkan sesuatu, itu makna yang umum. Menahan dari kapasitas. Menahan dari kapasitas. Contoh. Maria setelah melahirkan Isa, itu ada berani. Ibn. Bagaimana nanti kalau dituduh oleh Allah? Diperintahkan oleh Allah, katakan saja ini nazar oleh Rahman sauman bukan siap sauman. Katakan saya bernada kepada Allah Taala untuk saum. Saumnya apa? Ternyata bukan makan, bukan minum, karena beliau masih makan, masih minum juga. Padahal bukan lima jam masih siap. Saum untuk tidak bicara. Jadi sehari itu tidak bicara. Jadi boleh kalau bapak tanya, tidak mau bicara sehari itu sauman. Saya tidak mau makan sehari-hari, tapi masih minum. Itu boleh, saum. Saum namanya. Saya tidak mau berkedip selama 5 menit, bisa tidak saum. Saum namanya. Jadi segala makanan, segala sesuatu, untuk kita melakukan aktivitas, umumnya disebutkan saum. Tapi kalau kita ingin berbicara mengenai menahan makan, menahan minum, dari segala makanan yang merusak, dari berdip fajar sampai tenggelam matahari, dilakukan karena apa? Itu istilahnya di Quran, di hadis, bukan soal tapi siap. Lalu ya. Baik. Karena itu tidak terdapat redaksi dalam Al-Qur'an menunjuk kata puasa dalam maksud syahadat kecuali menggunakan siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam uhilla lakum laylatas siyam kasra harus siam siam. Jadi walaupun menggunakan saum ada benar tapi kurang tepat. Maksud saya kalau aftaran nanti membuat spanduk mengucapkan selamat datang, selamat berpuasa, selamat datang Ramadan, maka yang paling tepat menggunakan siam. Kadang-kadang tertulis selamat datang saum Ramadan. Tidak salah, tapi kurang tepat. Tidak salah memang secara umum pun, tapi kurang tepat. Yang tepat siam. Kalau kita membiasakan sesuatu yang kurang tepat, akhirnya tidak terbiasa menerima yang tepat. Ya. Kalau terbiasa ke sesuatu yang kurang baik, kalau yang baik-baik kurang tepat. Kurang tepat menerima, ya. Biasanya ada kurang biasa. Terus kan, jadi ini yang pertama operasi-operasi. Yang kedua, jadi mana setelah melihat, biasanya diberikan pengantar dulu, kemudian langsung ke dalil. Dalil, ya. Sebelum menguraikan dari jauh, langsung ke dalil. Maaf, sudah capek-capek melangkah sana sini dan dia tanya, kan capek itu. Karena itu para ulama membatasi. Ketika orang misalnya meminta kita untuk puasa, setelah diberikan definisinya, apa dasarnya yang memakai? Adakah kewajiban yang dipuasa? Kewajiban yang dalam hati, ini gambaran dari Imam Al-Mahdi, kalau ingin melakukan ibadah tertentu, lacak dulu dari ini. Dia dulu lakukan lagi. Ada dasar yang punya, kan? Gak ada dasar, terus saja nih. Karena orang besar, saya dengan kita di Muhammad. Rahman itu yang sangat perhatian, sangat sayang, Masya Allah, saking sayangnya kepada kita, terus banyak-banyak ibadahnya. Terus banyak-banyak. Saya batasi saja, yang ada dunia kerjakan. Yang tak ada, terus saja, supaya saya capek. Saya capek. Karena itu ayat hukum dalam Al-Quran. Ayat Quran itu sekitar 6.000 ayat, 6.236 ayat. Jadi perbedaan kata-kata wakaf. Ayat hukumnya cuma 300 ayat. Kalau 6.000 itu ayat hukumnya cuma 300 ayat, Masya Allah, berapa persen itu? 5% hanya 5% Masya Allah. Kita dalam 100% cuma dituntut bahkan 5% saja. Itu pun masih nama hukumnya. Masya Allah. Masih susah kan? Karena kalau kita minta banyak. Contoh, sholat dalam sehari paling khusyuk sekali sholat berapa menit? 10 menit bisa. Kalau yang fardu ada 5, nanti dalam sehari berapa menit? 50 menit. Tambah dengan yang lainnya 10 menit 1 jam. Dari 24 jam, kalau cuma minta 1 jam saja. Itu pun masih terlambat juga. Tapi kalau minta hebatnya luar biasa. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya punya fisik. Allah, lepaskan dari kesulitan. Tapi saya cuma punya waktu 10 menit buat orang lain. Kalau kabul dan saya. Anda yang masih kerja di perusahaan itu, datanglah ke pimpinan. Katakan, Pak, saya punya kemampuan, begini. Nah, saya cuma punya 10 menit dengan Bapak. Kabulkan ya? Di kalau itu sangat saya dengan kita, turunlah kemudian ayat, Masya Allah, Al-Hashr, Quran Surah 59 ayat 7. Wa ma'atahu wa rasulullah ta'uhu. Cukup satu lagi. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, kerjakan, ambil, cepat ambil. Ada dari Nabi, ambil. Wa ma'atahu wa rasulullah. Yang dicegah oleh Nabi, jangan lakukan sesuatu. Jika kita beragam itu sederhana, do it or leave it. Kerjakan, tinggalkan. Jika boleh lakukan. Wa ma'atahu wa rasulullah ta'uhu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, kerjakan. Walaupun ada betul yang tidak mampu, kamu tak usah capek, tak usah teriak, tak usah inovasi supaya tak capek. Maksud sudah mengajarkan angkat tangan saat sholat cukup angkat bisa sejajar dengan bahu Han Muhammad bin Ali, bisa sejajar dengan daun telinga. Tapi kalau angkat langsung sedekapan selesai, ya sudah tidak selesai. Cuma begini saja, gampang caranya, gampang. Kadang ya Allah, tak enak masa sama Allah ini buat sama orang lain kerana Allah akan kan. Ada yang sambil naik kakinya Allah tak usah capek. Yang satu tanya itu begitu. Ya di satu lagi di seminar tadi di posisi utan stadion general di sana kita tak usah capek. Jadi itu apa lagi? Ada dasar kerjakan di urusan ibadah. Gak ada dasar di urusan kreatif. Urusan dunia kan teman, masya Allah. Segala yang baik, tempatnya gak ada lagi. Gak ada lagi kerjakan. Ada yang lain, tahan. Saking saya tak boleh kita semua hebat. Kecuali yang bilang. Semua hebat kecuali yang bilang. Nabi Adam dulu kan yang bilang tentang Allah. Jangan dikasih bahwa ini. Allah Al-Baqarah 35. Wa qulna ya rabbi hatta wa zawjuka janna wa qul minha rabbana ayyuhu shaytu wa la aqra hadi semua boleh kerjakan kecuali satu ini aja. Sangat sedikit, masyaAllah. Semua apa ibadah kita sedikit aja, yang lainnya jangan. Kita tak capek. Tapi dunia sangat silakan banyak banyaknya. Kecuali yang mana? Nah, kaidahnya kan itu kan? Ya itu kan? Oh, pak ibadah kan ada alasannya. Ini sholat subuh 3 rakaat itu ada alasannya. Sholat subuh berapa rakaat? 2, boleh tak 3? Paling mereka saja. Silakan cari di Quran, cari di Sunnah, di Hadis. Itu enggak pernah ada larangan sholat subuh 3 rakaat kan? Sampai kiamat orang dua hari enggak terima. Nah, karena dalam ibadah itu yang bisa lupa larangan perintahnya. Tapi dalam urusan dunia jangan dibatasi, masya Allah. Cari larangan, jangan cari perintah, jangan cari dalil. Kalau cari dalil itu susah. Begitu keluar dari masjid terdekat, ada tempat bisa lupa. Oh, pelit, begitu mau pelit, mana dalilnya? Yuk sekarang apa dalilnya? Bab wujub isyan di Ramadhan. Bab menerangkan tentang dalil yang dalil kewajiban puasa Ramadhan. Satu. Satu dari Quran dulu. Dari Quran supaya kuat. Al-Baqarah ayat 183 sampai 183. Di sini Imam Al-Baqarah mencantumkan apa sih 183. Untuk contoh. Ingat ayat puasa itu satu paket ya, satu rangkaian. Jadi bukan hanya satu ayat, tapi satu rangkaian. Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah menyampaikan kutiba 'alaikumus shiyam, ya, ada kalimat ini. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Dalilnya ada dari Al-Qur'an. Dengan ini kita bisa menyimpulkan kewajiban puasa bisa ditunaikan karena dalilnya terdapat. Kapan puasanya? Di Al-Baqarah ayat ke 185 ya, dijelaskan kata mulainya syahr Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Jadi yang wajib itu yang Ramadan, yang lainnya sunnah. Lihat, yang wajib yang Ramadan, yang lainnya sunnah kecuali dalam pengecualian tertentu. Jelas ini. Ya Allah, kau wajibkan kepada saya. Sangat beriman. Baik, perintah sholat. Ada perintah sholat, syafat, Al-Baqarah 43, wa'afimu sholat. Dirikan sholat. Tapi di Quran tadi jelaskan bagaimana cara sholat. Ada tuntunan hukum di Quran. Ada perintah sholat, tapi tuntunan dia. Al-Baqarah 43, wa'afimu sholat, wa'afimu sholat, wa'afimu sholat. Rukuh ada bersama orang yang rukuh. Tapi tidak dijelaskan bagaimana cara rukuh. Sujud dari berita bagaimana caranya? Maka itu dari Rasulullah SAW menjelaskan teknisnya. Penjelasan Nabi ini semuanya waktu, tidak ada yang menjadi nafsu. Tidak ada yang berasal dari nafsu. Adanya Quran Surah 53 itu. Ya. Baik, berarti kan wama yang dikurai. Oh, jadi dia. Tidak ada yang pernah mengatakan sesuatu, itu dari Allah. Selalu waktu, selalu waktu. Dijelaskan oleh Rasulullah karena itu untuk melihat teknisnya bagaimana cara puasa Nabi. Jangan-jangan kita tahu puasanya Ramadan, tapi saya nanti menjalani kita tidak dapat. Karena itu Nabi membuat pun poinnya. Semua yang dilakukan berdasarkan tuntunan Rasulullah atau makbul. Ya, tapi Allah ada tapi akhirnya menjadi apa? Allah makbul. Siapa yang mengikuti tuntunan Rasulullah dalam bingkainya, maka itu yang diterima. Tapi yang lain dari bingkainya itu yang terpakai. Jelas begini. Jadi kita lihat sekarang tentang makhluk-makhluk ini. Hadisnya, karena ini adalah umat semua, jadi bisa diurutkan. Kita siap sama hadis yang pertama. Kita bacakan ini. Saya bacakan satu saja dulu. Nanti selanjutnya kita akan proses Fatihah seminggu. Boleh, kalau boleh, boleh dong. Kita sudah. Haddatsana Qutaybah bin Sa'id. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Isma'il, Qutaibah bin Sa'id menerima dari Isma'il bin Ja'far an Abi Suhail. Isma'il bin Ja'far menerima dari Abi Suhail an Abihi. Kemudian Abi Suhail menerima dari bapaknya an Talhah bin Utsaimin. Diterima dari Talhah bin Utsaimin. Talhah inilah yang langsung menerima dari Rasulullah. Langsung menerima dari Rasulullah. Nah, dalam ilmu hadis ini silsilah ini mesti ada. Runtutan ini tidak ya. Hadis ini memang dari Imam Al-Bukhari, tapi Imam Al-Bukhari itu sama sekali tidak. Tidak. Maka harus jelas beliau menerima dari siapa. Yang menerima Al-Bukhari menerima dari siapa, menerima dari siapa. Terus sampaikan ke Nabi. Itu namanya sanad. Sanad, ya. Sanad. Transmisi riwayat hadis. Sanad. Transmisi periwayat silsilah orang yang menyebarkan hadis dari penerima penyampai pada kita sampai ke Rasulullah itu sanad namanya. Satu saja terputus satu, maka kualitas hadis bisa berubah. Karena itu munculilah hadis baik. A dari B, B dari C, C dari D, ya, sampai ke Z, sampai bertemu dengan Rasulullah. Ini yang musuh. Tuntutan yang baik bisa kita pertanggungjawabkan atas hal yang ini. Tapi kalau satu bilang, saya kira ada yang saya curi. Bisa berubah ini. Bisa berubah. Bisa mengobrol. Mengobrol itu tidak ada yang menangkannya. Dua atau tiga. Bisa mengobrol yang mengobrol itu satu sesuai di awal. Bilang tidak ada. Tidak tahu bagaimana di siapa. Nah ini hari ini berubah jadi baik. Jangan-jangan terputus. Satu saja bermasalah. Satu saja bermasalah. Bisa si B ini kredibilitas si manusia dipertanggungjawabkan dengan baik. Akhlaknya kurang bagus. Pasti. Maka langsung hadisnya dihubungi. Bukan itu hadis yang diriwayatkan oleh orang bermasalah. Bukan hadis yang salah, orang yang keliru sehingga hadisnya diingkari. Pernah dengan hadis ini. Saya tadi dari Tafsir siang, itu imam yang membacakan ini. Allahumma balik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Muharram. Itu ada dua rakaat, dua riwayat. Yang pertama bunyinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu rakaat yang pertama. Ada di Musnad Ahmad, Musnad pertama dari Rasulullah bin Abbas, nomor hadis 259. Yang kedua rakaatnya maqulah bi kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah telah berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban, wa balik lana fi Ramadan, sampai ke kami bulan Ramadan. Itu rahasia yang kedua, ada di sunnah Al-Bayhaqi Kitab Syu'abul Iman, nomor hadis 3524. Hadis itu. Nah, kedua hadis ini masuk kategori mungkar. Mungkar. Yang salah bukan itu hadis mungkar. Yang salah dinilai sebagai hadis disampaikan oleh orang yang tidak terpercaya. Karena di dalamnya ada seorang bernama Ziyad An-Numayri. Ziyad ini seringkali berbuat pasti sering menyimpang. Sehingga karena menyimpang ini, mengapa bernama hadis ini? Kita tinggalkan. Karena kalau kita ambil dari orang pasti kita berbahaya. Yang paling ketat menentukan itu konsepnya Imam Al-Mu'al. Masya Allah, saya lukiskan tadi ya. Jalan kaki dari tempat kudus ke asamnya. Jalan kaki. Beliau mendengar ada informasi orang punya hati di tempat 400 rupiah jalan kaki untuk mendapatkan sebuah musim. Karena cuma ada orang itu. Setelah jalan, kita dari tempat kudus ke asamnya ini, ke Bekasi. Belum sampai di hasil hadisnya, kelihatan oleh Imam Al-Mu'al. Pemilik hadis ini sedang bermain dengan ayamnya. Ayamnya pun ayam beliau, bukan ayam yang lain. Ambil ayam, seperti mau ngambil makan. Sudah ada kan, ada dipakar. Balikkan ya, Bapak. Balikkan. Tetap lagi itu, Syekh di mana? Syekh, kok gak jadi kenapa pulang lagi? Kata Allah, kalau sama ayam saja sudah bohong, apalagi sama Rasulullah. Kalau sama ayam saja sudah bohong, apalagi sama Rasulullah. Itu Imam Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Tapi poinnya perhatikan. Orang amalan yang banyak, hadis yang luar biasa, mau diwetan hadis yang luar biasa banyaknya. Masih mau jalan kaki, tidak ada kendaraan, pun ambil satu hadis. Atau fasilitasnya ada, kelengkapannya ada, semangatnya ada, tempatnya lengkap luar biasa indahnya. Di luar panas di dalam bisa sejuk, di luar dingin di dalam bisa hangat, masya Allah. Kendaraan ada, dan sangka bahwa amalnya kurang. Sudah seperti itu, belum juga tersentuh untuk mengajar dengan cara apa saja mesti fasilitasi. Jadi, satu saat kau akan tanya itu, akan ditanya orang. Karena itu yang terlepas dalam diri, orang mutasinya. Nah, isinya disebut dengan mata. Mata ya. Jadi isi hal ini disebut dengan mata. Mata. Jadi kita bacakan apa? Matanya. Kata Allah ini lah, beliau mengisahkan, anak al-Rabiyya. Anak al-Rabiyya. Jangan dalam kulitan di Fadal Rahman A.S. Satu kali datang seorang Arab Badui Fadita datang berbohong-bohong menuju Rasulullah A.S. Jangan dalam kulitan di Fadal Rahman A.S. Saya kata pasti berbohong-bohong dalam badan ini. kami sudah beriman kata Allah, kalian sudah beriman. Tapi diucapkan saja, walau yang puluh aslamna, walau yang puluh naham, yang puluh naham, ya Masya Allah. Katakan baru masuk Islam, tapi imannya belum masuk dalam jiwa. Dan apa? Dan apa? Ada apa? Jadi, akhirnya saya ini penting untuk diketahui. Tahu bagi kita, saudara kita yang akan umrah, akan haji, ini penting mengetahui. Apa? Itu orang-orang kota. Orang kota. Ia tidak pendidikan. Kalau orang-orang kota itu, orang-orang kota, kata pendidikan, kata-kata itu terus sopan, sikapnya baik. Tapi kalau Arab, ia memahami. Arab Badui. Arab Desa, dalam desa di Arab dengan di kita, itu jauh berbeda. Kalau orang desa di kita, itu lugu, kos, sopan. Di Arab terbalik. Kalau di kita kan orang-orang kotanya, Masya Allah, itu luar biasa. Tapi desa yang baik, sopan. Tapi kalau di Arab tidak, orang desa yang mengatap. Orang desa terbalik. Jadi biasanya, karena mayat keturunan tinggal di pada pasir, pindah-pindah, pada pasir itu panas atau dingin. Kalau siang panas atau biasa, biasanya iklim yang panas, makanannya juga jarang, melahirkan perilaku yang tidak wajar. Kata-katanya tenang, ya, fisiknya terang, luar biasa. Jadi para-para Arab itu disebutkan sendiri oleh Tuhan, Allah karena Allah bersyukur untuk wali Allah. Orang Arab pendidikan itu tetap yang luar biasa, susah dia pun. Kiri-kirinya, kalau yang ini dari pakaian dibagi bagus ke sini, tapi terus nih, kalau pakai kakian juga bagus ke sini, tapi kalau yang ini, kata-katanya kencang, baju-baju umpah yang biasa saja, tapi yang biasa-biasa. Ya. Nah, hati-hati, kalau nanti mau berhati-hati lagi, biasanya kan suka ada yang melakukan tangan. Begitu-begitu. Itu adalah rumusnya. Bagaimana rumusnya? Cara berkomunikasinya, nanti semua insya kita. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. kewajiban puasanya di ayat 183 dan keterangan di ayat 184. Waktu yang disebutkan Ramadan dari ayat 185 syahrul Ramadan alladzi nuzila fihi al-Qur'an. Ketika menyebutkan syahrul Ramadan, yang wajib itu hanya di bulan Ramadan yang lain tidak ditambahkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui rinciannya, tadi telah kita berhenti membacakan satu hadis yang menguatkan kewajiban ini. Diterima oleh Imam Al-Bukhari dari Kutaibah yang terperiksa atau terhenti pada sahabat Bapak Hafiz Ubaidillah. Beliau menceritakan ada seorang orang Badui datang kepada Rasulullah dengan pertolongan Allah. Kita berhenti membedakan kalimat Al-Arab dengan Arab tadi. Arab artinya orang-orang Arab Badui berdisahkan karena tipikal karakternya khas, agak sulit diatur, agak keras. Maka berinteraksi dengan orang-orang seperti ini di dua kota suci, di Mekah dan di Al-Madinah, di kota Wa'ah. Yang pertama, mohon maaf, kita mesti berpasang kebaik itu kepada Allah. Pada umum, ya. Karena hati-hati walaupun aku tahu informasinya, ketika sampai di tempat bumi Allah langsung Al-Haramain Asyaitain. Al-Haramain itu dua tempat yang diharapkan kita melakukan maksiat itu. Jadi menunjukkan yang murah tadi adalah baik. Saking suci ya, kalau kita berpikir yang tidak baik, saat itu diluruskan. Saat itu. Supaya keluar dari situ tetap suci. Ada yang keluar masuk ke situ, diluruskan. Supaya di luar keluar masuk ke situ, keluar. Itu cuma di Mekah dengan Al-Madi. Makan dengan Al-Madi. Saya tugas 2010 di Mekah. Masya Allah. Ada seorang ibu, maafkan saya mungkin, untuk kebawah saja. Seorang ibu yang tidak bisa lihat kapan. Tidak bisa lihat kapan. Pada orang lain melihat, yang lain melihat, sudah ditutup sama kami, sampai tangannya dengan kapan, tidak melihat, tidak melihat, sampai nangis jadi-jadi, cuma ingat-ingat apa yang sama, rupanya sejak di perjalanan, lisannya terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi, seakan-akan lebih tinggi daripada yang lain, sehingga lupa ada kesombongan yang mengangkat, orang tidak suka dengan cara sombong. Sampai di tanah dan sekalian, sampai di turun-turun, di setengah, obat kepada Allah, baru dia bisa lihat ini. InsyaAllah. Itu terjadi. Dan pengalaman kami yang langsung, luar biasa, kawan-kawan, ada orang yang masya Allah, kalau ikut, kasus saatnya. Ada orang yang dari Indonesia punya masalah, sampai di kamarnya, di Makkah, di Makkah ini. Itu selalu kalau masuk kamar tadi, layaknya berhenti. Yang lain dalam. Yang lain. Jadi dia keluar, yang lain masuk. Dia lagi, dia masuk mati lagi. Insyaallah, selalu gitu. Dia akan bertanya Tuhan dan jangan dimatikan. Insyaallah ketika masuk, nyala, ketika sampuan mati. Berhenti, masuk tadi pada pemimpin Tuhan, dan sekarang ya, pemimpin ibadah itu. Ketika bertanya, sederhana, biasanya kalau pemimpin sudah paham itu. Kalau kejadian-kejadian ini. Coba paham, ingat-ingat, punya masalah apa yang terkait dengan ayat. Nangis luar biasa. Mengakui waktu di Indonesia dia suka menukarkan air tetangga selangnya dari ke rumah. Tetangga dia ramai di air kan di rumah. Tolak ketiba, ya mohon ampun kepada Allah, ya Masya Allah. Di situ baru, begitu masuk kamar mandi, jalan. Mengalirnya. Itu lah selama main tadi. Bila kita memikirkan mengajakkan yang buruk. Jadi berpikir yang jelek itu sudah boleh. Asyarakat ini. Yang dimuliakan, jadi kalau orang berbuat mulia, cepat diangkat derajatnya. Cepat diangkat. Karena itu jadinya kalau ada orang-orang baik itu, tiba-tiba itu kan. Tiba-tiba nawarkan makanan, nawarkan kopi, nawarkan teh, nawarkan minum susu, Masya Allah. Tidak semuanya. Kadang-kadang ada orang saat kita ditajar, ada teman kita tidak. Ada orang saat kita dikur, ada teman kita tidak. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Jadi syarifai, syarifai. Dua tempat yang suci. Pikiran kita baik dan baik. Maka kalau orang suka jadi kali seperti ini, pikiran kita baik dulu. Alhamdulillah, Allah pilihkan kepada saya ini yang seperti ekspresi yang bisa belajar. Mudah-mudahan yang Allah pilihkan tadi, jadi insya Allah akan baik. Yang kedua, hati-hati yang terakhir lihat. Hati-hati yang terakhir lihat. Biasanya orang akan berpikiran. Para petugas itu. Untuk kehati-hatian kalau naik mobil, seperti mengharap yang punya. Itu yang baik, laki-laki dua. Baru perempuan. Tapi kalau perempuan, perempuan dulu kalau tadi lagi. Dan jangan pernah kalau mau punya warung meninggalkan papan kita di dalam keluar dari mobil. Dan 2010 itu pernah ada modus kita mencari sweetnya luar biasa. Laporan mobilnya mogok kita didorong oleh suaminya begitu keluar didorong mobilnya. Itu lah saya lupa. terakhir yang hanya tahun ini. Itu Arab. Tapi Arab yang itu di antara yang sedikit. Di antara yang sedikitnya. Arab yang tegas, tapi polos. Kita lihat ini. Datang kepada Rasulullah dengan berkumpul-kumpul dari Rasulullah. Dia kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhirnya mengajar kepada orang-orang yang tidak sekolah. Tolong mengharapkan kepada saya, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada saya mengenai sholat? Yang wajib aja, yang sunnah enggak usah diterangkan ya lagi. Yang wajibnya aja. Maka kemudian apa? Maka Rasulullah menjawab, sholawat Tuhan, illa atawwa'an syaitan. Cukup yang wajib saja yang lima. Yang lima, dari fajar sampai dengan isya. Kecuali kalau Allah menambah, yang wajib lima lima. Masya Allah. Faham lagi yang bertanya lagi. Maka kalau Allah mengatakan minas syaitan. Ini yang percaya. Ini sebetulnya. Apa yang Allah pertaruhkan kepada saya dari mana puasa? Dari mana puasa? Nah ini keluar dari tetapi orangnya. Kalau kita mengatakan dari Al-Quran itu untuk wajibnya puasa Al-Qa'ah, kalau kita tidak tahu. Ini hadisnya. Apakah mereka telah keluar? Syarul Al-Qa'ah tidak ada pokok asyia. Cukup puasa Al-Qa'ah saja yang lain sudah. Jadi hadis ini memberikan syarat kepada kita. Hukum puasa Al-Qa'ah wajib. Wajib. Jadi kalau ada yang tidak mengerjakan puasa Ramadhan, apakah dia menyimpang dari kewajiban? Yang lain sunnah, dikerjakan silakan. Ya. Ada kesempatan yang kerjakan, sama aja tertinggal. Karena kalau tertinggal, perlu kita. Ya, baik. Teruskan. Apakah akan jadi masalah Tuhan berhasilnya? Bila dijaga. Maka dia berkata lagi, kalau katakan kepada itu, apa yang diwajibkan kepada itu dijaga, yang wajibnya. Ya. Maka Tuhan mau mempersingkat supaya tak hanya lagi tentang lagi tentang yang lainnya. Maka diterangkan pada Allah dengan cepat. Kenapa Rasulullah SAW dengan syarat yang maka diterangkan pada Rasulullah tentang syariat Islam yang pokok-pokok. Yang pokok yang pokok. Ini kejadian Rasulullah dalam rangka pertanyaan. Kadang-kadang para manfaatnya banyak diri si satu dua sekalian yang dilakukan sebelumnya. Supaya tidak nyala. Supaya dia. Kami saat di Tripoli, itu orang nanti kehebat paduan biasa. Mereka belajar bahasanya. Kalau dapat satu pesan kata di kelas, ini dipraktekkan masuk di lapangan. Dipraktekkan, bisa. Kaitlah halu, apa di? Apa kata? Kaitlah halu. Ia dengan kalimat itu saja. Lalu ada kata-kata, misalnya ibu, perempuan, bapak, itu dipraktekkan kaitlah halu, dengan kata-kata yang baru saja. Begitu kontrol dengan kita, maknanya banyak. Padahal cuma satu rumus ke kaitlah halu. Kalau dipaksakan nanti kecapean dalam pemasangan. Mampu lima ayat, lima ayat. tiga ayat tiga ayat itu. Karena setan itu cerdas, kamu tuh pakai 10 ayat. Begitu 10 ayat pulang kecapean, nggak mau bangun. Itu biasa, biasa. Senin apa kami, Senin kami. Selesai Senin kami saya berfilm. Yang tadi belum puasa besok ada Senin Selasa ada nampak siapa itu. Sudah terbiasa, masyaAllah puasa jauh. Senin puasa masih puasa tidak. Rabu puasa kami tidak puasa. Iya puasa bukan sesuatu. Subuh sana bangunnya. Atau sholat pagi tidak juga. Nah ini awal yang cerdas. Modal sedikit pengen kau bukan saja. Modal pengen yang tak boleh tapi masuk surga. Modalnya sedikit. Ayo pengen yang ibadah yang sederhana bisa masuk surga. Dalam bahasa lima ya Allah, ya Allah sederhana aja yang banyak-banyak. Tapi bisa masuk surga. Kata-kata yang wajib-wajib aja, yang sunnah gak apa-apa gak salahnya. Cuma kan dibuka sebenarnya. Tapi ya Allah, tapi kalau Rasul tambah dengan sunnah, ya Masya Allah, Allah dan rakaat tampil di rumah kali ini, Bapak harus memang Masya Allah, masa kali ini nanti, Masya Allah, siang saya kalau naikkan untuk Allah dan rakaat yang memiliki sunnah tampilnya, Masya Allah, bunyi akan dibina, baik dan sejata. Akan dibangunkan oleh Allah bagi yang akan salat itu satu rumah di surga, satu rumah di surga. Masya Allah. Apa yang sunnah? 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da dhuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Masya Allah. Istiqamah itu rumah di surga, rumah di surga. Apa? Apa tahajudnya? Masya Allah. Tahan surga. Memaafkan orang. Masya Allah. Salawat kita. Cinta sunnah Nabi. Makan sesuai sunnah, jawab sesuai sunnah, minum sesuai sunnah, langsung berkata Rasulullah, ikan surga baiknya, ikan surga baiknya. Jadi silahkan tinggal beri kau di mana, tinggal beri kau di mana. Kelas BBIP bersama Rasulullah, ikut sunnah dari kelas BIP, taman surga, tadi saya berkata saya. Kelas bisnis, itu yang kau mau keluar dari tempat, Al-Iqrat, 133, 134. Akhirnya jurnalis, Al-Sunnah, Abdul Razak, nomor hadis 20,559. Kalau kita punya jadi 11, selama 287 sampai 288. Seorang pemuda, dan anak-anak kembali kepada Allah Quran. Jadi anak kembali kepada Allah Quran, kepada yang kawalannya. Beliau menyaksikan. Baiklah pada kemudian dalam pemerintah, ketika sudah berdua kali bersama Rasulullah. Ya Allah, tiba-tiba beliau menyaksikan. Saya mu'alaikum al-an, min harfad jiratun min ahli jannah. Fokus dia. Akan datang itu sekarang. Seorang laki-laki yang disukai. Fa'idah malam lebih ansoh yang tiba-tiba datang seorang ahli ansoh dari Madinah. Pas sahaja jadi yang kaya buku, anak ini membawa sandal masuk ke masjid mengucapkan asmara Muhammad. Hari kedua disebutkan orang dulu. Hari ketiga disebutkan orang minum lagi. Abdul Qadir Nabi bin Mas'ud Nasrani ini kita berkumpul dengan diri yang ternyata Masya Allah. Tahajudnya jalan-jalan dari pertama ke baca Al-Quran yang ternyata saja. Tidak menunaikan puasa sunnah selanjutnya di mana beliau lakukan. Iya, kalau ketika mau ditinggalkan, tiba-tiba ingat. Saya tidak boleh sekalikan kita ini. Kamu punya amanah tanpa sampai saja mulai tadi sebagai orang yang ahli surga. Kata orang ini malu dan majilah ke malu lain. Saya tidak punya apa-apa yang saya seperti yang ada ini. Tiba-tiba kemudian mengatakan, inna kecuali saya punya kebiasaan untuk menghilangkan seperti ini nanti dalam hati saya kepada saudara saya. Jadi Masya Allah, hilang setiap hari ini dihilangkan, setiap hari ini dihilangkan. Mau tidur maafkan orang Masya Allah. Walaupun para kami pada hari ini belum bisa tiap malam, puasa ini belum bisa sunnah yang bulan dan tidak. Tapi dengan amal yang baik ini, surga itu seluas mungkin tentu. Orang yang hatinya luas tidak mudah memaafkan orang. Yang hatinya luas diberikan tempat yang luas. Kalau kematinya, yang keempat puasa ekonomi. Tidak disebutkan rumahnya, tidak disebutkan bagaimana surganya. Tapi pada hari ini, Rasulullah itu bisa dan Allah maafkan. Kapan lagi dia tahu? Kapan nantinya? Terlintas dalam pikiran kita. Itulah yang diminta kata yang tadi. Saya misalnya ekonomi yang lebih mana? Aku mau di mana? Salahnya sih, ada konsep ibadah kita. Nanti lebih waktu kita tanya. Ada konsep namanya wahdu wa wahdu. Wahdu itu jadi positif keutamaannya. Kalau aku mengamalkan ini, balasannya apa? Itu kita keluarkan dulu. Keutamaannya apa? Atau utama harus kita keluarkan, lalu undang yang mana? Sahabat lalu itu. Sahabat lalu itu. Coba aku sangat belajar itu. Kitabnya Muhammad, Syekh Muhammad Hashim al-Syaikh. Itu luar biasa, kitabnya bagus. Bagus itu. Masya Allah, jemaahnya banyak sekali, cuma saya yang sekarang jalan-jalan di tanah sendiri. Makanya gak ketemu sama yang lain. Masya Allah, dia nanti punya kita, kamu orang mungkin di masa nanti saya ini rumah sekali, kita keempatnya. Ya halaman 31 sampai halaman 37. Masya Allah, halaman 31, halaman yang kedua, dan halaman yang ketiga, itu dikuraikan bagaimana orang selama itu, mereka beramal. Beramal itu keluarga itu sukanya. Mau gimana? Rata-rata Masya Allah ingin bersama Allah, rata-rata kita. Lalu itu kan yang alasnya. Itu kan yang alasnya surga nomor satu. Kan jelas ya, kalau kelas nomor satu, kan yang itu yang putri surga yang lain sih. Tapi kalau kita ada satu di ekonomi, misalnya, kan yang putri itu dimana? Itu soal dari sendiri. Jadi itu harus jadi hadisnya menunjukkan bahwa puasa itu wajib berjalan. Hadis ini yang terakhir saya baca dari satu hadis. Jadi kita masuk ke bagaimana puasa. Saya pastikan kali. Jadi intinya Rasulullah menuntut tiga amalan. Ada tiga amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Diminta kita untuk memaksimalkan itu semua, untuk memaksimalkan itu semua. Ada tiga amalan. Nah sebelum menyampaikan tiga abad, Nabi membuat kebohongan. Yang pertama tiga abad ini kami dikerjakan, peraturannya tidak ada dikai yang akan disampaikan ke Allah. Di semua tiga abad ini, saya katakan tepatnya, kalau yang ingin tahu ujiannya, itu kita nanti masih dalam satu tiap malam Jumat. Itu yang bahasa-bahasa, yang mana yang menanti. Satu, catat dulu saja kalau catat dulu. Memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Terbaik yang terakhir ini. InsyaAllah Rasulullah dijadikan masuk surga bebas dari kesalahan tingkat surga paling tinggi ke arah kisahnya. Masih baca Quran di hadapan Jibril. Tiap malam. Sebelum meninggal dua kali pun. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan belum jaminan ahli surga. Alam terang, kita masih menetap. Karena kalau saya Quran juga, InsyaAllah. Nabi ada baca Quran juga. Ini kalian menjadi satu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki kuantitas dan kualitas sholat. Memperbaiki kuantitas dan kualitas sholat. Jadi kalau yang biasa sebelum Ramadan masih makan punya Ramadan tambah dengan sunnahnya. Kuantitas naik. Kuantitas naik. Ya. Kualitas jadi pelajar. Yang sebelum Ramadan lalu khusyuk, gak paham apa yang dibacakan saat Ramadan pelajar. Minimal saat tapi paham yang dibaca. Yang ketiga, memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Jika dia ada kata dari Pakat Salam lain, Salam lebih umum, lebih umum. Jadi semua kebaikan yang dilakukan perlu ma'ruf dan Salam. Semua kebaikan yang dilakukan itu Salam. Nanti kali ini kita bacakan dulu hadis. Nah tiga hal ini, baik berinteraksi dengan Al-Quran, ataupun tidak, misalnya ingin memperbaiki kuantitas dan kualitas Salam, atau memperbaiki Salam. Masya Allah, diikat oleh kata lagi, ada bingkai. Keluar dari bingkai ini, masalah. Hadis dari Rasulullah yang bersabda, hadis Qudsi, hadis Qudsi. Imam Al Bukhari berkata, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud an Malik an Abi Dinar dari Malik dari Abi Dinar dari Amraj diterima dari Amr, Amr yang diterima dari Abi Muayyad pada Muhammad. Abdullah bin Mas'ud Abu Muayyad pada Muhammad. Abu Muayyad menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah ada yang bersabda. Sungguh Rasulullah Allah yang sedang satu kali pernah menyampaikan aturan tema khusus tentang puasa. Ya katanya, asyam junnatun, asyam junnatun. Dan hadis ini sering dipotong jadi tiga bagian. Saya terangkan dulu baru kita bahas dengan rincian. Asyam junnatun, siang itu puasa itu, kalau benar dilakukan akan menjadi perisai dalam hidup. Puasa itu bila benar dilakukan akan menjadi perisai dalam dunia. Kalau kita cara menerjemahkan ya, kalau ada kalimat alif lam, alif lam tidak wajib. Kalau cuma siang tidak ada alif lam, kita bisa menerjemahkan puasa menjadi perisai. Tapi kalau ada alif lam, bukan sekedar puasa. Puasa itu bagaimana? Puasa bagaimana? Karena ada orang puasa tidak ada perisai. Mau bicara yang jelek, ringan di hati. Melangkah kepada yang buruk, jalan yang gampang. Tapi kuat yang baik itu ada alih lagi. Alih lagi kita tahan lagi. Ini seperti yang kita mobil. Mobil mana saja. Tapi kalau kita katakan, bukan, ya itu bukan yang lain. Kalau ada alih lagi itu berarti seperti yang tadi itu. Asyian menjunnah itu, kuat yang perbuatannya itu jangan sampai berkata-kata kotor. Kalian ada berkata-kata kotor masalah. Wajar juga. Jangan juga berperilaku yang tidak pantas. Berperilaku yang bodoh yang tidak pantas. Bukan bohong, bukan, bukan maksiat, bukan. Jangan itu sesuatu yang kayaknya kurang elok dilakukan. Contoh, maaf. Memang tak ada salah lagi jadi. Kalau naik sepeda boleh tak? Itu salah. Ya, tapi menaiki sepeda anak kita yang usianya 5 tahun. Boleh tak? Kalau boleh, ya boleh. Itu saya tak ada, itu naik. Di kalian pilih kok aja dulu. Bisa sepeda anak kita yang 5 tahun. Itu salah saya sama diri. Di mana apa yang terjadi? Kata ibunya, ini apa yang terjadi? Jadi ayah bicara soal. Karena itu dia berjumpa dengan dia sholat itu karena ada ayah itu tiba masalah. Saya pusing dulu. Wajib orang kafir atau syaitan atau kalian boleh disuai memerhatiin. Sekalipun ada orang yang memprovokasi untuk menyisi kata, ajak debat, ajak diskusi, walaupun masalah agama, tapi debat di sudut agama itu tinggal saja. Hadis sahih. Para yang meninggalkan debat dalam waktu yang tidak bermakna, maka Allah akan melakukan bagi yang merubah Islam dalam sejarah. Orang yang meninggalkan sangka tak ada manfaatnya, maksudnya tanda yang bohong, tidak ada manfaatnya, Allah lakukan sekarang lebih tidak dari surga. InsyaAllah. Dan dicapai di dalam surga yang keluar dari kita biar-biar di pimpinan punya di sana. Orang lain yang mau ngomong jalan yang ini dia di sana. Itu yang orang tidak maksudnya suka dengan tanda yang bohong. Nabi itu saja. Tapi caranya yang wajar, yang benar tidak bisa. Satu kali beliau ketika bercanda, sahabat Nabi Nabi Sulaiman, kau kan masih makan canda diri. Saya bercanda, tapi memaksa tidak bohong. Tidak bohong, itu aturan. Dan canda yang tidak ada apa, aku bangun yang dia orang kepada bukan canda yang ada macam. Terus kan? Kalau bisa ada apa, ada yang bercanda diri. Saking kita gak mau mengajak malah itu lebih dikaji. Gak sama abis dan sebagainya. Kalian boleh yang disuai, katakan pada diri kita. Ingat diri, suka keliru menentangkannya. Ada yang mengatakan, kalian pun katakan pada orang itu. Itu keliru cara menjelaskan kurang tepat, kurang tepat, bukan salah kurang tepat. Di dalam ustum dengan gaya bahasa Arab itu, ada kalimat pun katakan, itu bukan untuk objek, untuk diri kita. Maksudnya, kalian tidak pada diri kita, katakan pada diri kita. Karena ada manfaat yang sangat menggunakan sesuatu, kurang tepatnya yang ini, itu rumusnya dari Nabi, bisa katakan pada diri kita langsung. Maka ini yang punya kita yang pakai orang Jepang. Terus menerang katakan pada diri kita, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Itu yang sampai dalam kitab, kan punya teori kita. Ini saat kita sampai provokasi, sedang sampai, sedang puasa, mau ada amalan, ya katakan pada diri kita. Sedang puasa. Saya sedang puasa, itu maksudnya. Bukan katakan pada orang itu, maaf ya, saya gak mau hari ini, saya sedang puasa. Oh, ini jadi saya puasa. Jadi saya bilang, secara memahami yang kita sini, kenapa saya lihat di sini. Mahmati, kalau perlu ada satu kali, terus dua kali, yakinkan. Supaya tenang jiwa kita. Saya sedang puasa. Dan orang-orang yang tidak berkata-kata kotor, tidak meladeni provokasi dan sebagainya, para kursian lainnya. Yang seperti itu, wadzani nafsi biyai. Kata Nabi, saya bersumpah ini demi jiwa saya. Demi jiwa saya, karena apa saja bisa dipanggil dalam bicara. Demi jiwa saya, itu artinya sumpah paling tinggi. Kalau nanti mengatakan sesuatu, rasanya dapat sumpah pun kita percaya. Tapi kalau kita bersumpah, itu artinya serius sekali, nanti bisa serius. Percaya enggak? Kalau kita nanti dua orang untuk pacar, itu lebih baik daripada dunia yang serius. Percaya enggak? Percaya enggak tidak mengenakan. Kalau orang percaya itu dilakukan. Orang percaya itu dikerjakan. Kita cukup dengan kita saja. Ya, tidak. Nah, kata nanti saya bersumpah demi jiwa saya kapan saja bisa dicabut. Lalu, kamu semakin. Sungguh, bahwa mulut orang yang menguasai. Abdiyah mengatakan bahwa dia obat kiamat yang dilihat akan lebih harum dalam pada kawalan hari kiamat nanti dibandingkan dengan studi yang paling harum sekarang. InsyaAllah. Yang dimaksud hadis ini, itu dikaitkan dengan kalimat sebelumnya. Karena orang puasa itu tidak pernah berkata-kata kotor, lisannya baik, tidak ada amarah. Itu yang menjadi kaitan. Jadi bukan malam-malam, ini awal. Seringkali ada yang penting. Ada di desa sama kejadian. Ada dasar itu ada dua peristiwa. Yang pertama ada dasar kasih kaki anak itu ibunya heran kenapa begini kata bumbu orang tua saya itu beli wangi mana ya itu kenapa tempatnya silakan terus jika si wang dengan baik yang dimaksud tidak bohong tidak berkata-kata itu yang wangi dalam dalam agama kedua itu menekankan di daerah dia belajar dari gurunya semua pulang langsung dari satu kaki masuk di satu gigi berdua kaki kenapa begini lagi punya segala macam dikira ada apa kata anaknya itu mah tadi baru belajar di sekolah surga di bawah telapak kaki itu harus di bawah semua jadi kecil itu hanya kuat teruskan yadrukul ma'adam wa syarabah wa syarabah wa min hajdi barang kuasa itu. Nah, ini plan yang kedua. Ini plan yang pertama. Walaupun anda berinteraksi dengan Quran, banyak belajar Quran, tilawah sampai menghafal, atau kemudian memperbanyak sholatnya, atau bahkan banyak sholatnya, tapi ingat, diikat dengan plan yang pertama. Hati-hati dengan yang merusak puasa. Jangan lakukan yang merusak puasa. Disebut muksidat namanya. Muksidat. Jadi fikih puasa itu ada dua jenis. Lagi yang pertama ada yang muftilah atau muftilah. Muftilah. Muftilah itu yang membatalkan puasa langsung batal, langsung batal. Muftilah. Makan batal tak puasa? Batal. Minum batal. Berhubungan seksual yang hari batal itu muftilah tadi. Yang kedua muftilah yang mausa. Mengurangi pahala puasa, tidak langsung batal puasa, cuma pahala kurang. Nah, yang paling luar biasa, nanti tidak menyebutkan yang kedua ini, muktilah. Tidak disebutkan yang ini. Kenapa tidak disebutkan? Ini untuk dalam tangan orang, karena yang ini sudah dipahami wajah. Orang sudah tahu semua kalau makan pasti batal. Saking tahunya, yang sedang tak puasa, tidak mau makan yang pahala puasa. Ibu sudah ribut juga ya, Pak Sahen. Itu pasti, saking paham dengan ini, kalau pun mau makan, tapi tadi tempat tersembunyi. Dari tempat tertutup, saya paham. Jadi tidak perlu diterangkan ini. Tapi yang kadang-kadang sudah lupa fungsi dan lupa. Paham? Saat sudah kuat selanjutnya, sekali lagi, memikirkan sesuatu yang buruk, berkata yang kotor, berkata kurang. 25% pahala kurang. Yang kedua, kecil-kecil kan bohong. 40% kurang. Hingga berapa? 35%. Melakukan tindakan tidak pantas. Masuk masjid, dari sini masuk, sana masuk, keluar masuk. Berkali-kali hal itu dimana? Masya Allah, kurang lagi 10%. Juga berapa? 20%. Kalau ada yang masjid, para baik yang telah ada diskusi, di mana di sana? Masya Allah, sampai di sana? 50% lagi bisa. Berapa persen kita jadikan? Ini yang paling berbahaya, tidak sadar orang puasa. Kalau membatalkan puasa 100% langsung batal, bilang. Tapi kalau yang rusak bisa melahirkan dosa. Udah gak dapat pahala, puasanya melahirkan dosa. Kalau mau kita ditanya. Berapa hadis muslim nomor syariah di balik 611. Yang disebutkan banyak di hadapan puasa itu mencela orang lain juga. Orang sholat tapi juga berdua orang lain juga. Itu maksudnya mungkin ada. Ini persoalan. Karena itu nanti, ini yang disebut tak boleh nanti. Kalau banyak baca Quran, banyak sholat, tapi melakukan yang ini persoalan saja. Paham? Jelas? Kerja yang kedua saya lakukan. Kerja yang kedua. Nah, orang yang dia seperti ini, subhanallah, yang pertama kali melihat keistimewaan itu lisannya mami, non lisannya. Kadang-kadang kepercayaan yang Allah ada orang yang dimuliakan atau dimuliakan dia tidak pernah sadar. Atau kalau baca ilmu Quran, yang sudah apa lagi tapi bacaan itu belajar lagi 7 bacaan. Ya. Ada 7 Quran, 6 Quran yang lain. Kalau sudah hafal 7 kiraat, nanti ada 3 kiraat tambahan. Masyur, 10. Kalau sudah hafal 10, 4 kiraat tambahan. Syair dan lain. Di antara yang 7 kiraat itu, ada namanya Imam Nafir. Nafir itu punya 21 qawlu, yang kedua waj. Nafir itu Masya Allah, tinggal di Madinah. Secara fisikal dia ya. Kulit hitam, bibirnya tebal, keadaannya biasa. Dan yang paling luar biasa, telinganya sudah tidak jelas pendengaran. Tapi Masya Allah, kalau beliau ingin membaca Al-Quran, mengecek kulit-kulitnya, itu ketahuan dari lisan mulutnya. Gak dengar pun kelihatan juga seperti yang sudah tahu, ini keliru nanti. Harusnya begini, kurang tepat. Dan setiap berbicara, Masya Allah, selalu tercium bau wangi di lisan Al-Quran, selalu harum di sana. Itu Imam Nafi, Imam Nafi. Jadi kalau aku belajar di Mokra, apa yang bisa dikatakan di sana, kalau gak mana, dan keutamaan para ulama. Masya Allah, itu lalu langsung. Baik. Saya juga, yang terlalu parah, aku harus orang-orang tiga hal yang tadi, baik baca Quran, baik solat, baik melakukan solat, nanti nanti lakukan ya Allah. Tapi tidak boleh, karena nanti ada tidak ada kita berlakukan unsur baik untuk baik karena kalau yang kita langsung tahu langsung batal, bisa memerintah kemarin solat terawih beriya, iya supaya kelihatan yang lain, imam aja supaya banyak yang sangat bagus oleh orang itu dapat nilai. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu salatakum. Eh, para orang yang menjadi majelis yang berapa dan kebaikan-kebaikan yang telah mengenal Allah. Jadi para orang bil mati wal hadan dengan hal yang berkait dan mengusahkan. Apa contohnya? Kan jadi yuntiku madaku seperti orang yang tak usia dia kena lalu salat dia itu langsung bukul langsung bukul. Bahkan ayat ini langsung menyebutkan bahwa orang kakek pasti untuk orang kakek tidak pernah makan dapat pahala yang ini, pertama makan dapat pahala dan terus lagi akan lihat insyaAllah Allah yang lain dia kau berkata di dunia ayat dan Allah tidak akan menyebutkan juga pada orang kakek disuruh pahala yang orang kakek tapi yang nah yang tidak pada itu kadang kakek yang ini kok soalnya dari bikin masalah sih kok yang bikin lain mencintai itu imamnya bacaan ayat-ayatnya kalau ada kita itu bukan yang asli, bukan karena Allah karena ada jarak sikapnya padanya sepatnya ada ini, Pak oh yang dia ada di sini kalau ada yang berkualitasnya ya, kasih patah para yang berkira, sifatnya sesuai sunnah Nabi itu jangan segar, tapi tidak ada yang kedua mirip-mirip sunnah Nabi. Yang ketiga ada jauh dari sunnah Nabi. Asal tiga pilihan. Mau yang ada sesuai sunnah Nabi? Mau sunnah Nabi. Tapi dia dalam hadis muslim dalam hadis 767, 732. Jadi Al-Mu'mir bin Syu'bah kemudian dari Hudzaifah al-Yamani Rasulullah itu angkat pertamanya itu cuma tiga kali. Al-Baqarah al-Imran. Al-Baqarah al-Imran. Al-Imran. 5 juz 4 halaman. Gimana itu Pak? Ibnu Mas'ud dengan Al-Mu'mir bin Syu'bah. Apa sebab itu? Dibatalkan itu. Bagi kita seratus ayat Al-Baqarah dikira mau ruku, dikira mau ruku, ternyata lanjut. Sampai Allah mau ruku, kita mau ruku, lanjut lagi. Sampai Al-Qisah mau ruku, besok saya itu sama. Bukan karena aku ada Ibnu Mas'ud, saya khawatir punya perasaan ruku. Nanti mau ruku aja tangga, nanti mau ruku aja tangga. Masya Allah. Jadi agak susah, agak sesuai dengan nanti. Jadi masuk surga sama ibadah yang luar biasa. Sunnahnya masih sampai pekat-pekat ini. Masih sampai pekat-pekat. Itulah Muhammad SAW. Ya, ya susah. Yang paling mungkin mirip-mirip sebenarnya. Mirip-mirip ya. Yang tenang bacaannya, yang nyaman. Walaupun yang dibaca banyak kali, ayat-ayat yang standar-standar. Ya, insyaAllah. Baik, kalau ada orang yang bisa. Nah, orang yang melakukan itu gak langsung pahalanya. Nah, ini keutamanya. Keutamanya. Apa yang kita dapatkan? Asyiyamu liwanya. Kata Allah, puasa khusus kalau dilakukan karena aku langsung yang memberikan penilaian. Bahasanya kan ini, itu artinya pahala tanpa batasan. Dibayangkan tuh pada kebayang. Gak ada lagi. Saya bisa tahu, kalau aku hit up, berapa pahalanya? Kalau saya bicara pahala artinya, pemberian akhirat, 700 kali lipat. Apakah 261? Kalau dari lagi ketikuan Allah mesti sampai Allah berumpama orang melipatkan Allah makanan yang harta itu masih orang dalam bini ya apa kata bahasanya yang tumbuh 7 tangkai dikulit kemudian dia mengatakan yang belakang yang patut butir kebaikan kali 7 tangkai Masya Allah intak kuli kemudian bini dalam tangan Allah kali 700 kali lipat Masya Allah tidak ada lagi nah tapi ayat yang terus terus ayat yang terus Allah itu alimu lima yasyar Allah akan melipat gandakan amalan seseorang, pahalanya bagi yang tidak ikut ikutan. Karena ada orang berapa ikut ikutan? Ayo. Kalau saya sekarang begini, makanya saya ingin katakan, ada itu pahalanya sesuai yang dihitung. Sesuai yang dihitung. Tapi kalau tidak ikut ikutan, Allah memberikan apa ikutan? You want memberikan bahasa bahasa orang asal. Boleh kalau orang itu, boleh ada. Tapi kata dari kekuatan kita, itu yang membentangkan pahala luas dan orang asal. Nah, khusus untuk puasa, pahala amalan apapun yang kecil yang besar itu bisa jadi pahala tanpa batas. Tanpa batas. Walaupun cuma ambil sampah kita lihat di masjid Al-Falah di bulan Ramadan kita ambil tanpa orang tahu, masya Allah. Pahalanya bisa lebih besar dibandingkan ibadah ibadah yang rutin di minimal wajah di asyik kalian, minimal 10 kali lipat yang ini. Kalau anda baca Quran hari ini, pahalanya berapa setiap huruf? 10, ada pilih nomor mandi 2019-10. Kantor rasa akan dikibadilkan pada wajah masyarakat. Siapa yang baca Quran? Satu bahu saja dapat 10 kebaikan. Pada wabah dari Bilal yang haram, saya tidak katakan kepada Nabi Ali Bilal yang satu orang. Ali pun haram, Ali satu orang, Bilal pun haram, Bilal satu orang, Ali pun haram, Ali satu orang, Ali pun haram, Ali satu orang. Setiap orang ke 10 kebaikan. Tapi kalau dibaca di bulan Ramadhan, Masya Allah, kalian 10, 100 kali lipat setiap orang. Minimal. 100 kali lipat. Anda baca Al-Fatihah, 30, 300 kali lipat. 300 kali lipat. Hari biaya cuma 30, Ramadhan 300. Jadi rugi kalau ada yang orang yang tidak baca Quran. Rugi. Nanti dari waktu saya terangkan bagaimana cara bacanya. Minimal tiap malam membacakan. Minimal tiap malam sebuah. Minimal. Kalau berpatahkan dengan saya yang berpatah, itu sama dengan 1000 bulan baca Quran tanpa. 80 tahun kurang lebih baca Quran tanpa. Jadi tolong tiap malam baca walaupun cuma satu ayat. Ya. Nah, nanti buat buku kecil. Nanti beli buku ya. Buku apa-apa. Yang ini kita punya. Kan sudah ada tadi. Petunjuknya sunnah Nabi. Beli buku satu, tulisan tiga amalan. Ya. Caranya saya berkata, bikin kayak gini. Kalian. Buku catatan Ramadan. Beli saja buku tulis biasa. Keluarkan sunnah Nabi di depan ini. Berinteraksi dengan Quran. Ya. Yang kedua, memperbaiki kualitas kualitas Quran. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Rinciannya, buat harinya. Tanggal 1 sampai tanggal yang lain. Bagian pertama, baca Quran. Mulai setelah sholat, caranya begini. Quran berapa juz? 30 juz, Masya Allah. Berarti sehari satu juz ya? Satu juz itu kurang lebih 20 halaman. 20 halaman kalau dibagi waktu sholat. Waktu sholat berapa kali sehari? Yang pokok ini, majalunya 4 halaman. Masya Allah. 4 halaman. Jadi setiap selesai sholat, 4 halaman. Selanjutnya Ramadhan, selanjutnya kita tanya. Tetap benar. Kalau ingin dua kali anak, belajar ya? 8 halaman. Selesai sholat. Jika saya berpasar, Masya Allah, 12 orang. Banyak ya? Ah, jangan lagi itu, kayaknya. Kalau ini banyak, itu, sedikit. Sama orang makan, banyak yang berpunyai, Masya Allah. Alhamdulillah.